ริญชาตินาYang lebih besar dari semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.Sebab itu ku lakukan semua dengan ketuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisaTetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.